Ojo lali, insya Allah lain waktu iso ngundang konco-konco campur sari top one lagi music. Seperti Bu Hajah Sukiyem. Lanjut ya. Oke. Okay. Janjine lungo neranganti suwe-suwe pamit esok lungone ora nganti sore. Pemirsa, sehabis satu lagu ini nanti saya akan mengundang Ibu Aja untuk duet dengan Mas Tejo, didokumentasikan ya gitu. Janjine lungo ora nganti sprene suwene nganti kapan tak enteni sak tekani. Top One Music kerja bareng AG Audio Sound System Indonesia, kawan-kawan Indah Production Indonesia, acara tasyakuran Ibu Aja Sukiyem dan keluarga. Suara angin, angin sing reridu ati ngelingake seliramu sing tak tersenani. Pengen nangis ngetoke elo neng pipi suara baru senajan mongono mimpi ngalemo ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemo ngalemo ngalemo neng aku ben ra adem kesiram utaning dalu yo banyu langit sing ono ndhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge welasono atine wong sing kasmaran setyo janji senajan tansah kelingan ademe gunung merapi ponepo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi ponepo sing neng langgan Wonosari Yogyakarta. Buat tombok kesel, kocok-kocok sinoman semuanya, terima kasih kerjasamanya. Terima kasih Ibu, matur nuwun Bunda. Goyang lagi yo. Ben ra garing ngekep janji ora lames gedhe ning gone kun resnani sini setyo janji senajan mung ono ngimpi ademe gunung merapi porpo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe Barto, melodinya Indonesia. Asoy, aha, asoy, aha, asoy, aha. Masuk Pak Lurah. Masuk dik. Masuk dik. Yo yo yo yo. Slogo iki mau bergoyang. Eh, Mas Karto goyang Mas Karto. Asik lari. Pasukan rambut berkuas. Pendekar, pendekar. Yo, janji nih, lu mau nanti suwe-suwe pamit esok lu mau nih, orang nanti sore tangane. Topan Indonesia Utan grimis Tersono Kelambi iki Drone ngedodo Ben ragare ngekep janji. Ora lames Gede nenggono kun resnani. Setnya janji Senadian mungono ngimpi. Adem Merapi porebo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung Merapi porebo sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Terima kasih pendekar rambut kuas tercinta, Anda luar biasa.